Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam uraian hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang isinya seruan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada keluarganya dan kerabat-kerabatnya, bahkan seluruh kabilahnya, agar masing-masingnya menyelamatkan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang atau siapapun dari azab Allah kecuali Allah azza wa jal. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bahwa di dalam hadis ini ada faidah yang menerangkan annahu la yajuzu an yus'alal 'abdu illa ma yaqdiru 'alaihi min umurid dunya, bahwasanya seorang hamba tidak boleh dimintai bantuannya kecuali dalam perkara yang dimampuinya dan dari urusan-urusan dunia. Jadi kita boleh meminta bantuan kepada seseorang, tetapi harus dalam perkara yang memang dimampuinya dan menyangkut urusan-urusan apa? Dunia. Para ulama telah menyebutkan beberapa syarat di mana kita boleh meminta bantuan kepada makhluk, dalam hal ini kepada sesama. Di antara syaratnya adalah satu ini, dalam perkara yang dimampuinya dari urusan-urusan dunia. Kemudian syarat yang kedua, orang yang dimintai bantuannya harus dalam keadaan ada di tempat. Dalam keadaan ada di tempat, ya. Bukan orang yang tidak ada, tapi orang yang ada. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang dimintai bantuannya adalah orang yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Jadi ini diantaranya tiga syarat, ya, di mana kita boleh meminta bantuan kepada makhluk. Dalam hal ini adalah manusia. Pertama, dalam perkara yang dimampuinya, kemudian yang kedua ada, hadir, ya. Kemudian yang ketiga masih hidup, bukan yang sudah mati. Qala wa ammar rahmatu wal maghfiratu wal jannatu wan najatu minan nari wa nahwu dhalika min kulli ma la yaqdiru alayhi illa Allah ta'ala fala yajuzu an yutlaba illa minhu ta'ala. Adapun rahmat, ampunan, surga, dan keselamatan dari api neraka, serta yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang dapat memberi rahmat. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa. Tidak ada yang memberi karunia berupa surga. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dari ancaman api neraka kecuali siapa? Allah. Maka hal-hal yang seperti ini harus diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diminta dari selain Allah. Karena tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa inna ma indallahi la yunalu illa bitajridit tauhidi wal ikhlasi lahu bima syara'ahu wa radhihi li ibadihi an yataqarrabu ilaihi bihi. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan memurnikan tauhid. Kita ingin meraih segala apa yang ada di sisi Allah, seperti surga, ampunan, dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan, maka baru bisa kita dapatkan dengan cara apa? Memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Bima syara'ahu, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dan diridoinya untuk hamba-hambanya mendekatkan diri dengan itu kepadanya. Nah, jadi setelah kita ya tahu apa yang seharusnya kita minta kepada Allah, maka ada syarat. Jika kita ingin dikabulkan permintaan kita, syarat itu adalah apa? Tajridu tauhid, memurnikan tauhid, ikhlas sesuai dengan apa yang telah disyariatkannya, dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diridoinya. Nah, qala fa idza kana la yanfa'u bintahu wala ammahu wala ammatahu wala qarabatahu illa dhalik fa ghairuhum aula wa ahra. Maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi kemanfaatan kepada putrinya, kepada pamannya, kepada bibinya, kepada kerabatnya, fa ghairuhum aula wa ahra, tentu ya lebih-lebih yang lainnya. Kalau Nabi saja mengatakan kepada keluarganya, kerabatnya, selamatkan diri kalian dari ancaman api neraka, maka yang lainnya, yang tidak ada hubungan kerabat dengan beliau, tidak ada hubungan keluarga dengan beliau, harus lebih menyelamatkan dirinya dari ancaman api neraka, dari ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, selanjutnya, fa fi qissati ammihi Abi Talib mu'tabarun, dalam kisah pamannya Abu Talib ketika wafat, ya, ini ada pelajaran yang sangat berharga, di mana Nabi tidak bisa ya menyelamatkan pamannya sendiri. Padahal kalau soal pembelaannya kepada Nabi sungguh sangat luar biasa. Namun ketika pamannya tidak mentauhidkan Allah, maka Nabi SAW tidak dapat membelanya, tidak dapat menyelamatkannya. Qala fangdur ilal waqi al-an min kathirin minan nas minal iltijai ilal amwati wattawajjuhi ilaihim birragabat warrahabat. Coba lihat kenyataan yang terjadi sekarang. Min kathirin minan nas, yang menimpa banyak orang, berupa penyandaran diri kepada orang-orang yang sudah mati dan menghadapkan diri kepada orang-orang yang sudah mati. Birrogobat, dengan berharap kepada mereka. Warrohabat, dan menampakkan rasa takut. Wahum ajizun, padahal orang-orang yang sudah mati itu adalah orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang sudah mati itu adalah orang-orang yang tidak berdaya. Siapapun yang sudah mati. Hatta al-anbiya, orang-orang soleh, mereka dalam keadaan tidak berdaya. La yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an. Orang-orang yang sudah mati itu tidak memiliki kuasa untuk dirinya dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Fadlan an ghairihim, apalagi untuk yang lainnya. Ya, apalagi untuk yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak dari manusia itu dalam keadaan jahil, ya, dalam keadaan tidak mengerti, dalam keadaan bodoh. Mereka bersandar kepada yang memang tidak berdaya, tidak punya kuasa untuk memberi manfaat atau menolak mudharat. Nah, tapi ini fakta, terjadi, nyata. Banyak orang yang mendekatkan diri kepada penghuni kuburan. Padahal penghuni kuburan, siapapun itu, artinya sudah mati. Dan kondisinya tidak berdaya. Jangankan untuk menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan dirinya saja belum tentu bisa. Ya. Qala yatabayyan laka annahum laysu ala syai'in. Ya. Maka, orang-orang yang bersandar kepada mayit, kepada orang-orang yang sudah mati itu, annahum laysu ala syai, mereka tidak berada di atas apa-apa. Artinya mereka tidak berada di atas petunjuk. Ya. Justru mereka berada di atas apa? Kesesatan. Siapapun yang bersandar, menyandarkan dirinya kepada orang-orang yang sudah mati, maka mereka tidak berada di atas apa-apa. Ya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Allah di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-30. Innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka telah menjadikan setan-setan itu sebagai walinya. Wali di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Wali yang dimaksud di sini penolong. Ya. Di samping Allah. Wayahsabuna, dalam keadaan mereka mengira bahwasannya mereka di atas petunjuk. Dalam keadaan mereka mengira bahwasannya mereka di atas petunjuk. Orang-orang yang menyadarkan dirinya kepada penghuni kubur, ya, mereka meyakini bahwa diri mereka berada di atas apa? Di atas petunjuk, padahal sebenarnya di atas kesesatan. Laisu ala syai, mereka tidak berada di atas apa-apa. Ya. Persis keadaannya seperti orang-orang yang menjadikan setan sebagai penolongnya. Orang-orang yang menjadikan setan sebagai penolongnya percaya diri bahwa mereka itu berada di atas petunjuk, padahal sebenarnya tidak. Kata Allah, yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka itu di atas hidayah, di atas apa? Petunjuk. Makanya kebanyakannya tidak merasa bersalah, ya, tidak merasa berdosa. Tidak merasa bahwa apa yang sedang dilakukannya itu sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena yakin kalau dirinya di atas apa? Petunjuk. Nasallallahu salamah. Ya. Adhara lahumus syaitanu asyirka fi qalibi mahabbatis salihin. Setan telah menampakkan di hadapan mereka kesyirikan di balik kecintaan kepada orang-orang soleh. Artinya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu biasanya selalu berhujah dengan apa? mahabbatus salihin, kita harus mencintai orang-orang soleh meskipun mereka sudah mati. Kita tetap harus mencintai orang-orang soleh, kita tidak boleh melupakan mereka, kita harus sering mengunjungi kuburan mereka, kita harus sering berada di sisi kuburan mereka. Alasannya apa? Cinta kepada orang-orang soleh. Padahal yang dilakukannya adalah apa? Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bisa berhujat seperti ini? Kenapa bisa punya anggapan seperti ini? Karena setan. Ya, setan telah menipu mereka. Ya, setan telah menanamkan keyakinan dalam diri mereka bahwa kesyirikan itu sebenarnya bukan kesyirikan, tapi apa? Cinta kepada orang-orang soleh. Padahal itu sebenarnya kesyirikan. Karena mencintai orang soleh itu bukan seperti itu. Ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Saleh, wa kullu salihin yabra'u ilallah min hadas syirki fid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Setiap orang soleh, ya, setiap orang soleh yang dijadikan sekutu oleh mereka di samping Allah, yabra'u ilallah min hadas syirki, berlepas diri kepada Allah dari kesyirikan ini, baik di dunia maupun nanti pada hari ditegakkannya saksi-saksi, yaitu pada hari kiamat. Qala wala raiba anna mahabbata as-salihin innama tuhsalu bi muwafaqatihim fid din. Ini dia. Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan bagaimana sesungguhnya hakikat dari mencintai orang-orang soleh itu. Apakah dengan alasan mencintai orang-orang soleh kemudian berdoa di sisi kuburannya? Apakah dengan alasan mencintai orang-orang soleh kemudian selalu mengunjungi kuburannya, meminta-minta di sisi kuburannya, berdoa di sisi kuburannya, dan melakukan sekian ibadah di sisi kuburannya? Apakah memang begitu? Ternyata, kata Syekh, hal yang tidak diragukan lagi, bahwa mencintai orang-orang soleh itu sesungguhnya akan dapat diperoleh dengan menyepakati mereka dalam urusan din. Dalam urusan apa? Dalam urusan agama. Mencontoh kesolehan yang mereka lakukan. Ya, kalau kita cinta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, contoh kesolehannya. Contoh kesolehan selama mereka dulu masih hidup. Contoh kesolehannya. Bukan kemudian harus mendatangi kuburannya, meminta-minta di kuburannya, ya, berdoa di kuburannya. Bukan begitu. Itu bukan cinta orang soleh. Tapi itu malah menjadikan orang soleh sebagai sekutu di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesyirikan. Qala qala innama tuhsalu bimuwafaqatihim fid din wa mutaba'atihim fi ta'ati rabbihim. Dan ittiba kepada mereka, ya, mengikuti mereka dalam mentaati Allah Rabbul Alamin. Artinya, tiru ketaatan orang-orang soleh kepada Allah. Ya, ikuti ketaatan orang-orang soleh kepada Allah. Ya. La bittikhadihim andadan min dunillah. Bukan dengan cara menjadikan orang-orang soleh sebagai tandingan di samping Allah. Yuhibbunahum, mencintai mereka orang-orang soleh, kahubbillah, seperti mencintai Allah. Bukan dengan cara seperti itu. Ya. Isyrokan billah. Kalau ini sih namanya menyekutukan Allah. Wa ibadatan li ghairillah. Beribadah kepada selain Allah. Wa adawatan lillahi wa rasulihi wa salihina min ibadihi. Dan mengibarkan permusuhan kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada orang-orang soleh dari kalangan hamba-hambanya. Jadi tidak disebut mencintai orang soleh kalau menjadikan orang soleh sebagai tandingan di samping Allah. Tidak disebut mencintai orang soleh kalau menjadikan orang soleh sebagai sekutu di samping Allah. Justru itu namanya kesyirikan, beribadah kepada selain Allah dan memusuhi orang-orang soleh. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam. Ingatlah kata Allah ketika Allah berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, wahai Isa, ibnu Maryam, a anta qulta linnas ittakhadhuni wa ummi ilahain min dunillah?" Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah di samping Allah? Qala, maka Musa menjawab, maka Isa menjawab, seperti yang difirmankan oleh Allah, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, jika memang aku mengatakan hal itu kepada manusia, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau maha tahu atas apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Anta innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha tahu perkara-perkara gaib. Ya. Jadi ini sengaja dinyatakan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya sebagai hujah. Hujah bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang menjadikan Isa sebagai ilah selain Allah. Ternyata Nabi Isa menolak. Ya. Nabi Isa tidak pernah menyeru kepada manusia untuk menjadikannya sebagai ilah di samping Allah. Enggak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Ya. Nah, kalau seandainya aku pernah mengucapkannya, maka tentu engkau wahai Allah, wahai Rabb, lebih mengetahuinya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahida ma dumtu fihim. Kemudian kata Isa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma qultu lahum, aku tidak pernah mengatakan kepada manusia kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu beribadahlah kalian kepada Allah, wahai segenap manusia, Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu, dan aku, kata Isa, alaihim syahidan, sebagai saksi atas mereka, madumtu fihim, selama aku hidup di sisi mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahidan. Namun ketika engkau, ya Rob, mewafatkanku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau maha tahu, maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi ini penolakan dari siapa? Isa. Makanya tadi dikatakan bahwa setiap orang soleh akan berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini Nabi Isa alaihi salatu wasalam berlepas diri dari orang-orang yang telah menjadikannya sebagai ilah di samping Allah. Nabi Isa berlepas diri dari orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Isa adalah Allah. Berlepas diri. Aku tidak pernah mengatakan hal ini kepada manusia. Ya. Apa yang aku katakan hanyalah sesuai dengan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, ya Rabb. Nah. Qala al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi hadhihi al-ayati ba'da kalamin sabaqin. Berkata al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasalam di dalam ayat ini menolak, ya, mengatakan kepada kaumnya غير ما أمر به, di luar dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Kata Nabi Isa, Pak. Kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani. aku tidak mengatakan apapun kepada manusia kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Wa huwa mahdhut tauhid, dan inilah ya kemurnian tauhid. Ini kemurnian tauhid. Faqala, kata Isa di ayat tadi, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak mengatakan kepada manusia kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu ani budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Allah, dia Rabbku dan Rabb kalian. Hanya ini yang diucapkan oleh Nabi Isa. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma akhbara anna syahadatahu alaihim muddata maqamihi fihim. Kemudian Nabi Isa mengabarkan di ayat tadi bahwa persaksiannya alaihim atas kaumnya muddata maqamihi fihim, selama tinggal di sisi mereka, selama hidup di sisi mereka. Faqala wa kuntu alaihim syahida, aku menjadi saksi atas mereka, madumtu fihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha mengetahui atas segala sesuatu. Wasafallahu subhanahu bi anna syahadatahu fauqa kulli syahadatin wa 'am. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya bahwa persaksiannya adalah melebihi segala persaksian. Dan persaksian Allah Subhanahu wa taala 'am, lebih umum ya sifatnya. Kalau persaksian manusia itu terbatas. Manusia bisa bersaksi selama masih hidup. Ya. Kalau sudah mati enggak bisa apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, 'ala kulli syai'in syahid, maha mengetahui ya, maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, hayyun la yamut, karena Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan pernah mati. Qultu, Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata, fa fi hadza bayanun annal musyrikin khalafu ma amara Allah wa rasuluh. Di sini ada keterangan bahwa kaum musyrikin itu ternyata menyelisihi apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang telah diperintahkan oleh para rasulnya. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentauhidkannya. Para rasulnya pun sama, memerintahkan kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah. U'budu, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum musyrikin menyelisihinya. Kaum musyrikin malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ada penjelasan bahwa kaum musyrikin menyelisihi perintah Allah dan perintah para rasulnya. Min tauhidihi alladhi huwa dinuhum, berupa tauhidnya ya, berupa mentauhidkannya, mentauhidkan Allah. Alladhi huwa dinuhum, yang tauhid adalah merupakan agama mereka semuanya, agama para rasul. Alladhi ittafaqu alaihi, yang para rasul bersepakat di atasnya. Wada'un nasa ilaihi, dan para rasul menyeru manusia kepadanya. Wa faraquhum fihi illa man amana, dan para rasul pun telah meninggalkan, memisahkan diri ya, dari mereka manusia kecuali yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa kaifa yuqalu liman dana bidinihim wa ata'ahum fima amaru bihi min ikhlasil ibadah lillahi wahdah innahu qad tanaqqusuhum bihadha at-tauhid alladhi ata'a bihi rabbahu wattaba'a fihi rusulahu alayhi musallam wa nazzaha bihi rabbahu 'anil syirki alladhi huwa hadmun lirububiyyati. Maka bagaimana mungkin Fakaifa yuqal? Maka bagaimana mungkin orang yang beragama dengan agama para rasul, yaitu tauhid, dan mentaati para rasul dalam perintahnya, seperti mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, innahu qad tanaqqusuhum, kemudian dia disebut orang yang meremehkan para rasul, bihadha tauhid, dengan tauhid ini. Alladzi ata'a bihi rabbahu, padahal dia mentaati Rabbnya dengan tauhid itu. Wattaba'a fihi rusulahu, dan mengikuti para rasulnya. Wanazzaha bihi rabbahu, dan dia mensucikan Rabbnya dari segala macam kesyirikan. Huwa hadmun rububiyah, yang dapat menghancurkan tauhid rububiyah. Kalau sekarang kan kenyataannya orang yang mentauhidkan Allah itu justru ya, disebut sebagai orang yang meremehkan tauhid. Oleh siapa? Oleh kaum musyrikin. Ya. Karena kaum musyrikin mengklaim bahwa mereka lah yang benar-benar berada di atas tauhid. Ya. Nah, karena itu disebutkan di sini, bagaimana mungkin orang yang beragama dengan agama para rasul, taat kepada Allah, kemudian dikatakan meremehkan tauhid. Ya. Wa tanaqqusun lil ilahiyyati wa su'ud dhon bi rabbil alamin. Dan bagaimana mungkin orang yang seperti itu kemudian disebut meremehkan uluhiyah Allah dan su'ud dhon kepada Allah Rabbul alamin. Ya. Orang yang bertauhid disebut musyrik kalau sekarang, ya kan? Orang yang melakukan kesyirikan dianggap bertauhid. Ini sudah kebalik. Ya. Jadi sebenarnya orang-orangnya yang terbalik, bukan zaman. Ya. Pola pikir manusia yang terbalik. Nah, bukan zaman yang terbalik, tapi pola pikir manusia yang terbalik. Sehingga kesannya zaman yang terbalik. Nah. Qala wal musyrikuna hum a'da'ur rusul wa khusama'uhum fid dunya wal akhirah. Maka intinya kaum musyrikin itu adalah musuh para rasul di dunia dan juga di akhirat. Wa qad syara'u liittiba'ihim an yatabarra'u min kulli musyrikin. Wa qad syara'u, maka mereka para rasul telah mensyariatkan kepada para pengikutnya agar berlepas diri min kulli musyrikin, dari setiap musyrik. Wa yakfuru bihi, dan hendaknya mengkufurinya. Wa yabghaduhu wa yu'aduhu fi rabbihim wa ma'budihim, dan hendaknya membencinya dan memusuhi sembahan-sembahannya. Jadi berlepas diri dari setiap pelaku kesyirikan, mengkufuri pelaku kesyirikan, membenci mereka dan memusuhi mereka serta sembahan-sembahannya adalah merupakan syariat para anbiya. Para nabi telah mensyariatkan kita untuk melakukan hal itu. Ya. Berlepas diri dari kaum musyrikin, mengkufuri mereka, membenci mereka dan memusuhi mereka serta segala hal yang diibadahi oleh mereka. Allah berfirman, "Qul falillahil hujjah al-balighatu falau syaa" lahadakum ajmain. Katakanlah, falillahil hujjatul balighah, hanya milik Allah hujjah yang sempurna itu. Falau sya'a, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, lahadakum ajmain, tentu Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semua. Bukan tidak mampu bagi Allah membuat semua hambanya mentauhidkannya, tetapi Allah berkehendak lain. Ya, Allah berkehendak lain. Di antara hamba-hambanya ada yang mentauhidkannya, ada pula yang berbuat syirik kepadanya. Namun semua hujjah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sudah tidak akan memiliki hujjah lagi atas kesalahan, dosa, dan kesyirikan yang dilakukannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Kenapa? Karena Al-Quran sudah diturunkan, para rasul sudah diutus. Ya, para rasul sudah diutus. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfirullah wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.